ndekake rindu. Bumi wis tuwa jare kiamat wis arep teko. Iki pratandha kanjune sing maha kuasa. Sambat gunung gundo alaseti babat bumi loro ati banjir bandang anggep dirisi ucare wong pinter alas kang subur minong ko pagering bumi Terima kasih. dong.